Alhamdulillah, para pendengar Smile Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, mari kita melanjutkan ya pembahasan kita. Ya, setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahwa seseorang yang membaca Al-Quran ya boleh baginya untuk ya berdiri dalam rangka menyambut orang lain yang orang tersebut memiliki kelebihan ilmu ya atau kelebihan dari sisi kebaikan agamanya ya atau merupakan penguasa yang adil atau merupakan orang yang lebih tua darinya ya secara nasabnya, maka boleh ya untuk menghormati orang tersebut, bahkan itu mustahab, yakni disukai ya, disukainya hal tersebut dan berpahala bagi orang yang melakukannya ya, tidak mengapa dia memutus bacaannya untuk menghormati orang yang datang tersebut. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang melanjutkan ya pasal ya pembahasan-pembahasan fikih ringkas seputar membaca Al-Qur'an, ya hakikatnya masalah permasalah di sini itu ada khilaf para ulama, pembahasannya cukup panjang, ada dalil yang ya seolah saling bertentangan satu sama lain, namun beliau membawakan ringkasnya saja ya untuk memudahkan kaum muslimin ya menangkap pelajaran tersebut. Ya, beliau membuka pasal ya faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qira'ati fi shalah. Ya pasal ya hukum-hukum yang berharga ya hukum-hukum yang penting terkait membaca Al-Qur'an di dalam salat. Ya, kemudian beliau katakan ubalighu fi ikhtisariha fa innaha mashhuratun fi kutubil fiqh. Ya, aku berusaha sekuat mungkin untuk ikhtisar ya untuk meringkasnya. Beliau hanya bahkan satu masalah ada kalanya hanya bawakan satu kalimat dalam satu kalimat saja ya atau dua kalimat saja. Ya, kesimpulan yang ingin beliau bawakan, kenapa? Karena pembahasan ini kalau inginlah seseorang membahasnya secara panjang lebar, ini pembahasan yang masyhur di kitab-kitab fikih. Ya, di kitab-kitab fikih empat mazhab ya maupun kitab-kitab syarah hadis. Ya, ini dijelaskan di kitab-kitab tersebut. Ya, di antaranya minha annahu tajibul qira'atu fi shalatil mafruḍati bi ijma'i al-ulama. Ya, di antaranya bahwa membaca Al-Qur'an, ya qira'ah di sini pertama membaca Al-Qur'an. Ya, itu ijma' para ulama bahwa itu disyariatkan di salat mafruḍah, di salat wajib. Ya, membaca Al-Qur'an di salat wajib itu ijma' para ulama disyariatkan. Tanpa penentuan membaca Al-Fatihah, ya. Tanpa penentuan membaca Al-Fatihah. Namun ijma'nya bahwa salat wajib harus ada bacaan Al-Qur'an ya di salat wajib tersebut. Ya, apakah Al-Fatihah? Apakah di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat? Ya, itu baru ada khilaf. Namun ijma'nya setiap salat harus ada bacaan Al-Qur'an di dalamnya, ya. Ini ijma' para ulama. Ya, tsumma qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullahu taala wa jamaahirul ulama tata'ayyanu qira'atul Fatihati fi kulli rak'atin. Ya, kemudian beliau mulai membahas khilaf. Jumhur para ulama, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam fuqaha ahli hadis, ya, mengatakan bahwa tata'ayyanu qira'atul Fatihah, ya wajib membaca Al-Fatihah. Ya, wajib membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Ya, bukan terjemahan, bukan bahasa Persia, bukan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, tapi wajib membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab sesuai bahasa aslinya fi kulli raka'atin, ya di setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat. Apakah ulama sepakat dalam hal ini? Tidak sepakat. Ya, kemudian beliau membawakan pendapat yang kedua, waqala Abu Hanifah rahimahullahu ya radhiyallahu taala anhu wa jamaah la tata'ayyanul Fatihatu abada. Ya, wala tajibul qira'atu fi rak'atain al-ukhrayain. Ya, kemudian beliau membawakan pendapat yang lain, pendapat Imam Abu Hanifah ya dan jamaah, yakni di antara pendapat ini pendapat Imam Ats-Tsauri, ya Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Al-Auza'i, tidak wajib membaca Al-Fatihah, ya. Tidak wajib membaca Al-Fatihah. Yang ijma' wajib membaca Al-Quran. Ini ijma'. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad Syafi'i dan fuqaha li hadith wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini jumhur ulama. Pendapat yang lain, tidak wajib Al-Fatihah, tapi wajib baca Al-Quran saja. Ya, wajib baca Al-Quran yang mana saja. Ya, pendapat yang lain. Dan tidak wajib membaca di dua rakaat terakhir di sholat yang empat rakaat. Di sholat yang empat rokaat. Lalu terus baca apa? Di rokaat ketiga dan rokaat keempat dari sholat asar, isya, dan zuhur. Boleh membaca Al-Quran. Ya, di penjelasannya beliau Imam An-Nawawi jelaskan secara panjang, lebih panjang lagi di syarah Sahih Muslim. Ya, boleh membaca Al-Quran, boleh membaca tasbih, takbir, zikir, boleh diam saja. Ya, boleh diam saja. Ya, ini di antara pendapat para ulama. Wassawabu al-awwalu. Yang lebih benar, yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, yakni wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, walaupun ulama yang mengatakan wajib Al-Fatihah, di situ ada khilaf lagi. Ya, di situ ada khilaf lagi tentang salat sir atau salat jahr. Ya, salat yang dikeraskan bacaannya atau salat yang disirkan bacaannya. Di situ ada khilaf lagi dalam posisi makmum. Ya, posisi makmum. Adapun pendapat Imam Syafi'i wajib membaca. Ya, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ya, adapun pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad itu agak mirip. Ya, dalam salat sir maka wajib membaca. Dalam salat jahr maka tidak wajib membaca. Ya. Dalam salat jahr tidak wajib membaca dan mencukupkan dengan bacaan imam. Ya, mencukupkan dengan bacaan imam. فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. Yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, ya sungguh ya banyak dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW dan cukuplah hadis yang sahih ya dari Nabi SAW, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Ya, tidaklah mencukupi salat yang tidak dibacakan di dalamnya ummul Qur'an, ya, yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah. Ya. Dan ya hadis ini atau yang semakna ini, ya, di antara juga hadis Ubadah bin Samit, ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya, bahkan bisa dikatakan bahwa ini hadis yang di antara hadis-hadis yang paling sahih dalam bab ini, yakni bab membaca Al-Fatihah, ya, di dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, la salata, tidak ada salat. Yang lainnya itu linafil jins, yakni tidak sah salat. Ya, secara hukum asal la linafil jins dibawa ke menunjukkan keabsahan sesuatu. Ya, la salata la sihah. Ya, tidak sah salat. Ya, orang yang salatnya tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya, tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, fihi dalilun li madhhab Syafi'i wa man wafaqahu anna qira'at Al-Fatihah wajibatun 'ala al-imam wal ma'mum wal mufrad. Ini menunjukkan ya dalil dari madhab Imam Syafi'i bahwa Al-Fatihah wajib dibaca oleh imam, ya, oleh makmum maupun orang yang salat sendirian. Ya, maupun orang yang salat sendirian. Ya, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi ya sudah isyaratkan bahwa di sini memang ada khilaf para ulama. Ya, ada ulama yang menyelisihinya, yakni Imam Abu Hanifah, ya, Imam Al-Auza'i maupun Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia bahkan mengatakan bahwa di rakaat ketiga dan keempat itu tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Ya, namun yang lebih tepat ya bahwa ya tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW yang tersebut, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apakah di setiap rakaat bacanya? Jawabannya iya, di setiap rakaat. Ya, kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW yang lain, hadis yang sahih juga. Ya, riwayat Bukhari dan lainnya tentang hadis yang masyhur sebagai hadis musi'us salat. Hadis orang yang jelek salatnya. Ya, kemudian sahabat tersebut diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana salat yang benar. Idza qumta ila salati fa asbighil wudu thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Apabila engkau hendak salat maka sempurnakanlah wudunya. Ya, thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, yang itu ditafsirkan dengan hadis yang lain, yakni Al-Fatihah. Ya, kemudian Al-Fatihah, kemudian Nabi SAW ajarkan rukun-rukun salat, ya. Ruku dengan tuma'ninah, sujud dengan tuma'ninah. Kemudian di akhir Nabi SAW ia jelaskan, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Ya, kemudian lakukanlah hal tersebut. Ya, hal tersebut itu apa? Dari awal. Ya, ini membaca Al-Fatihah, ruku dengan tuma'ninah, i'tidal, sujud dengan tuma'ninah. Ya, duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Lakukan semua hal tersebut di semua salat kamu. Ya, ini menunjukkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa Al-Fatihah, ya, maupun tuma'ninah, maupun rukuk, maupun i'tidal, maupun sujud dengan tuma'ninah itu dilakukan di setiap rakaat, ya, di setiap rakaat. ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan ini yang lebih tepat, wallahu a'lam, ya. Loh kok kenapa sih, ya? Barangkali ada yang beranggapan, kok para ulama tersebut menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, begitu lancang yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak tahu hadis ini? Ya, janganlah seorang muslim itu suuzon terhadap para ulama, ya. Hanya karena tidak mengetahui metode pendalilan para ulama. Apakah Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri tersebut, Imam Auza'i tidak punya dalil? Ya, ada dalil. Ya, mereka punya usul fiqh tersendiri. Ya. Saya tidak ingin membahas panjang, namun secara singkat saja, usul fiqhnya Imam Abu Hanifah itu az-ziyadatu fin nasin naskhun. Ya, ziyadah, tambahan dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis berlaku padanya nasakh. Nasikh mansukh. Ya, nasikh mansukh. Di dalam Al-Qur'an apa dalil tentang membaca Al-Qur'an, ya, di dalam salat? Yang ada adalah dalam surat Al-Muzammil. Yang ada adalah dalam surat Al-Muzammil, fal faqra'u ma tayassara ma'aka mina faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ini perintah Allah untuk membaca Al-Qur'an di dalam salat. Adapun dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an tidak ada keterangan membaca Al-Fatihah. Yang ada keterangan membaca Al-Fatihah adanya di mana? Adanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada keterangan tambahan bahwa yang dibaca dari Al-Qur'an itu khusus Al-Fatihah. Ini tambahan namanya. Ya, ini tambahan. Ya, dalam usul fiqhnya Imam Abu Hanifah. Tambahan yang seperti ini disyaratkan padanya hukum nasikh mansukh. Apa maksudnya hukum nasikh mansukh? Yakni harus setara dalam hal kekuatan, kekuatan thubut. Ya, kekuatan dalil tersebut. Al-Qur'an kalau mau dinasikh mansukh dengan Al-Qur'an juga. Ya, hadis Nabi SAW yang mutawatir kalau mau dinasikh mansukh itu dengan hadis mutawatir atau Al-Qur'an juga. Ya. Hadis ahad baru boleh dia dimansukh dengan Al-Qur'an atau hadis mutawatir atau hadis ahad. Adapun Al-Qur'an tidak bisa dimansukh oleh hadis ahad. Ya, ini mazhab beliau. Sedangkan hadis Ubadah bin Shamit atau yang lainnya yang menunjukkan membaca Al-Fatihah itu hadisnya ahad. Ya, tidak kuat untuk menasikh Al-Qur'an. Ya, itu metode pendalilan beliau. Ya, dan pembahasan bahwa metode seperti ini tidak tepat itu sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama di kitab-kitab usul fiqh, ya. Yang lebih tepat adalah, ya, kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hadisnya ahad. Ya, walaupun hadisnya ahad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Dan itu lebih tepat. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi yang melanjutkan, ya, tentang membaca surat, ya, membaca surat di rakaat-rakaat pertama, kedua dan ketiga, keempat. Ya, wa ijma'u 'ala istihbabi qira'ati as-surati ba'da al-Fatihah fi rak'atay as-subhi wal ulayaini min baqi as-salawati. Ya. Al-Imam An-Nawawi, ya, masyaallah, ini kejeniusan beliau. Beliau jelaskan dahulu bagian yang ijma', kemudian jelaskan bagian yang khilaf. Ya, bagian yang ijma' terlebih dahulu, kemudian bagian yang para ulama khilaf dalam hal tersebut. Ya, para ulama ijma', ya, tentang disunnahkannya membaca surat pendek secara setelah Al-Fatihah. Ya, membaca surat pendek setelah Al-Fatihah di dua rakaat salat subuh. Ya, di dua rakaat salat subuh. Ya, bahkan di beberapa hadis disebutkan oleh, ya, para sahabat surat apa saja yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dua rakaat salat subuh disunnahkan untuk membaca surat pendek wal ulayani min baqi salat. Ya, dan juga disunnahkan untuk membaca, ya, surat di dua rakaat awal. Baik itu salat maghrib yang 3 rakaat atau salat yang 4 rakaat. Ya. Itu disunnahkan juga untuk membaca salat. Apakah salat isya, zuhur atau asar? Ya, itu disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Waktarafu fi istihbabiha fi tsalitsah war rabi'ah. Kemudian beliau menjelaskan, ya, bagian yang ada khilaf para ulama. Ya, para ulama khilaf, ya, tentang membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ya, rakaat ketiga dan keempat. Wal Syafi'i rahimallahu fiha qaulan. Ya, Imam Syafi'i dalam masalah ini ada dua qaul, ya. Qaul jadidnya maupun qaul qadimnya. Yaitu ada kalanya berbeda, ada kalanya tidak berbeda. Ya, qaul jadidnya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, yang kemudian didiktikan kepada murid-muridnya, jadilah kitab Al-Umm Imam Asy-Syafi'i, yaitu qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Adapun qaul qadimnya Imam Syafi'i, yaitu ketika qaul beliau ketika ada di Irak, ya. beliau diktekan lagi kepada murid-muridnya, jadilah kitab Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah qaul qadim Imam Asy-Syafi'i. Wali Syafi'i fiha qaulan al-jadidu annaha tustahab. Ya, dalam qaul jadid Imam Syafi'i bahwa ya membaca surat ya di rakaat ketiga dan keempat itu mustahab. Itu pun disunnahkan. Ya, disunnahkan. Wal qadimu annaha la tustahab. Ya, adapun qaul qadim Imam Syafi'i ya bahwa hal tersebut tidaklah disunnahkan. Ya, hakikatnya di masalah ini pun ada dua hadis. Ya, ada dua hadis. Di hadis yang lain, Nabi SAW, para sahabat yang mempersaksikan bahwasanya Nabi SAW, sahabat ini hanya menyebutkan Nabi SAW membaca surat ini di rakaat pertama, membaca surat ini di rakaat kedua. Kemudian sahabat tersebut tidak menjelaskan bacaan Nabi SAW di rakaat ketiga dan keempat. Di hadis yang lain, ya hadis Abu Qatadah ya, menjelaskan solatnya Nabi SAW, bahwa solatnya Nabi SAW ketika di solat zuhur, ya solat dua rakaat solat zuhur yang dua rakaat awal qadra ya alif, kalau qadra alif lam mim tanzil ayat ya sekadar surat as-sajdah 30 ayat ya sekadar 30 ayat di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Di rakaat yang ketiga dan keempat ala nisfi min dzalik ya, Abu Qatadah menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadar bacaannya setengahnya itu, yakni setengah surat as-sajdah kurang lebih 15 ayat atau satu setengah surat. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya di rakaat yang ketiga dan keempat tidak hanya membaca Al-Fatihah. Ya, tidak hanya membaca Al-Fatihah, tapi juga membaca surat, ya. Tapi juga membaca surat. Adapun hadis yang lain misalnya ya di hadis yang perintah Nabi SAW kepada Mu'adz, ya kalau salat Isya, ya Iqra bisyamsi wa duhaha ya wal laili idza yaghsha. Ya, bacalah surat-surat ini. Ya. Namun Nabi SAW tidak menjelaskan perincinya. Yani rakaat pertama, kedua baca ini, rakaat ketiga, keempat baca ini. Ya. Maka hadis yang tidak menyebutkan bacaan di rakaat yang ketiga dan keempat tidaklah menafikan ya hadis yang menyebutkan bahwa di rakaat ketiga dan keempat itu ada kadar bacaannya. Ya. Tapi digabungkan satu sama lain. Ya, hadis yang mendiamkan tidak dikatakan bahwa hadis tersebut mengingkari adanya bacaan di rakaat ketiga dan keempat. Hadis yang menetapkan bahwa di rakaat ketiga dan keempat ada bacaan, maka kita katakan bahwa itu memang ada bacaannya. Ya, bahwa itu memang ada bacaannya. Ya, sebagaimana lanjutan hadis Abu Qatadah bahwasanya di rakaat salat Asar Nabi SAW membaca setengah surat As-Sajdah, yakni 15 ayat. Di rakaat ketiga dan keempat Nabi SAW membaca setengah dari itu, yakni sekadar 8 atau 7 ayat. Ya, seperti Ad-Duha misalnya atau At-Takatsur ya atau Al-Ma'un, ya lebih pendek dari surat As-Sajdah. Ya, atau surat yang 30 ayat. Ya, surat yang 30 ayat seperti Al-Mulk ya dan semisalnya. Ya wallahu alam ya, dan yang lebih tepat adalah memang qaul jadidnya Imam Syafi'i maupun para ulama lainnya bahwa di rakaat ketiga dan keempat itu tetap disunnahkannya hal tersebut. Yakni disunnahkan untuk membaca surat pendek ya selain dari rakaat pertama dan kedua. Ya wallahu alam. Ya barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Farian yang sudah memberikan materinya di sesi kedua ini dengan pasal yang baru dari bab adab tentang baca Al-Qur'an. Dan sahabat Ismail Radio, untuk saat ini kami mengundang bagi Anda yang ingin bertanya dari kajian kita kali ini, Anda bisa hubungi kami di 021-8499-4343 atau 8497-0055 dan di nomor handphone 0852-62-774-774. Sekali lagi di 021-8499-4343 atau 8497-0055 dan di nomor handphone 0852-62-774-774. Kini kita buka pertanyaan yang masuk dari Bapak Rizal di Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan sholat jenazah? Apakah setelah surat Al-Fatihah boleh disertakan dengan membaca surat ya di rakaat setelah Al-Fatihah? Setelah Al-Fatihah. Barakofik terhadap Pak Rizaldi di Cengkareng. Ya, salat jenazah, ya, ada beberapa riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebanyakan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah itu 4, ya, 4 takbir. Ya, 4 takbir Allah, atau kalau mau dikatakan 4 rakaat. Sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat dengan 5 takbir. Ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib. Sebagian riwayat bahwasanya Nabi SAW pernah salat dengan 7 kali takbir, sebagian riwayat dengan 9 kali takbir. Yang semua hadis tersebut sahih. Ya, sudah dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Al-Janaiz. Ya, Al-Janaiz wa Ahkamuha. Ya, namun yang lebih tetap atau yang kebanyakan riwayat Nabi SAW, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat ini memansuhkan riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi SAW salat jenazahnya 4 takbir. Ya, 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW, takbir ketiga dan keempat membaca doa. Ya, apakah yang Al-Fatihah membaca surat? Ya, wallahu alam, di hadis tentang salat jenazah, ya, seingat saya tidak ada keterangan membaca surat. Ya, tidak ada keterangan untuk membaca surat. Ya, bahkan di rakaat yang lainnya tidak ada keterangan untuk membaca Al-Fatihah, dan para ulama mencukupkan dengan hal tersebut. Yakni rakaat kedua tidak baca Al-Fatihah, rakaat ketiga tidak, rakaat keempat pun tidak. Ya, wallahu alam. Ya, saya belum pernah mendapatkan riwayat bahwasanya di setelah Al-Fatihah tersebut ada bacaan surat. Ya, ada bacaan surat. Ya, wallahu alam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Rizal di Cengkareng, semoga bermanfaat. Kembali lagi kami mengundang Anda para sahabat di Smile Radio yang lain yang mungkin ingin berinteraktif kembali di 0218499 4343, dan di 8497 0055, dan di nomor handphone 0852 627 74 774. Kini kita buka kembali dari hamba Allah di Pondok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat sekarang, banyak tokoh-tokoh yang diagungkan, terutama banyak sekali habib-habib, dan apabila disambut sampai dengan mencium tangannya, apakah hal itu dibenarkan dalam Islam? Ya. Barakallahu fik, terhadap hamba Allah, ya, sebagian kaum muslimin, apakah itu yang menghormati habib atau yang bukan habib, atau seorang ustaz atau ulama yang menghormatinya dengan mencium tangan? Ya, apakah boleh hal tersebut? Ini pun khilaf para ulama. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hal tersebut sunnah. Ya, kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hal tersebut sunnah. Ya, sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah bahwa hal tersebut makruh. Wallahu alam, justru yang ada di hadis Nabi SAW bahwa hal tersebut pernah dilakukan, ya, oleh sebagian sahabatnya kepada Nabi SAW. Seperti hadis utusan Abul Qais, yaitu pun mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga bahkan sebagian orang Yahudi. Ya, sebagian orang Yahudi dan juga sebagian Nasara Najran itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di situ ada pelanggaran syariat, maka tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Ya, tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Ya, maka wallahu alam, saya lebih condong pendapat ya ulama bahwa hal tersebut boleh. Ya, hal tersebut boleh jika menghormati orang yang memiliki kelebihan ilmu agama, yang memiliki kelebihan ilmu agama atau sisi agamanya, yakni orang yang saleh, ya, atau orang yang lebih tua. Maka hal tersebut boleh. Adapun menghormati orang dengan mencium tangan orang yang memiliki kelebihan duniawi, ya, orang kaya seperti misalnya orang kaya, atau ya, orang yang memiliki kuasaan tapi pemimpin yang zalim, maka hendaknya ini tidak dilakukan. Ini tidak. Sebagaimana Imam Malik, ya, pernah ya khalifah datang, ya, kemudian orang-orang berbondong mencium tangan penguasa. Wallahu alam, saya agak lupa apakah khalifah atau penguasa Madinah, orang-orang berbondong-bondong mencium tangan penguasa tersebut. Adapun Imam Malik tidak ikut menciumnya. Ya, tidak ikut menciumnya, kenapa? Karena itu bukan pemimpin yang adil. Ya, wallahu alam. Ya, maka dilihat apakah ya karena orang tersebut memiliki kelebihan ilmu agama, ya, atau sisi baik dalam dini, ya, dalam agama Islam, ya, atau orang yang tua, seorang muslim yang baik dan tua umurnya, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Demikianlah jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Pondok Kopi. Semoga bermanfaat dan kini kita menuju ke kesimpulan, Ustaz. Alhamdulillah, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, pada pagi hari ini, ya, dengan izin Allah, alhamdulillah kita membahas beberapa masalah ya terkait membaca Al-Quran. Ya, di antaranya ya berdiri dalam orang yang membaca Al-Quran, ya kemudian datang orang lain ya yang memiliki kelebihan dalam sisi agama. Apakah keilmuannya atau kesolehannya atau orang yang lebih tua darinya ya dari sisi nasabnya? Apakah dia memutus bacaan Al-Qur'annya atau tetap melanjutkan bacaan Al-Qur'annya? Ya, yang disunnahkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah berdiri untuk menyambut orang tersebut. Ya, hal tersebut tidaklah mengapa. Ya, bahkan ada riwayat dari Nabi SAW yang menyambut Fatimah. Ya, dan begitu pula sebaliknya Fatimah menyambut Nabi SAW dan para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi SAW ya berdiri dan menghormati menyambut Sa'ad bin Mu'adz dan dalil-dalil lainnya yang tidak saya bacakan di majlis yang singkat ini. Ya, bisa dibaca di kitab aslinya Imam An-Nawawi ya, At-Tarkhis di Dawil Fadli wal Maziyati min Ahli Islam ala jihatil birri wat tawqir wal ihtiram la ala jihatil riya'i wal i'zam. Ya, walaupun ada dalil yang seolah yang melarang hal tersebut, namun ini sudah dijelaskan ya para ulama. Sisi larangannya di sisi apa? Ya, karena ya lebih patut kita menggabungkan semua dalil daripada kita hanya memakai sebagian dalil dan mengacuhkan dalil-dalil yang lain. Lebih patut kita menggabungkan semua dalil. Adapun dalil yang menunjukkan dilarangnya hal tersebut, yakni dilarangnya berdiri dalam rangka menghormati orang lain, maksudnya adalah apabila orang yang datang bukanlah orang yang memiliki kelebihan agama. Ya, bukanlah orang yang memiliki kelebihan agama atau justru orang yang memiliki kelebihan dunia saja. Ya, bukan pula orang yang berilmu, ya bukan pula orang yang lebih tua, ya bukan pula penguasa yang adil, ya tapi justru penguasa yang zalim. Maka ini tidak dihormati dengan cara berdiri menyambutnya, sebagaimana penjelasan Imam Al-Khattabi dan lainnya. Ya, atau ya berdirinya ya orang yang memiliki kelebihan ilmu agama tersebut itu yang boleh, namun yang tidak boleh adalah dari sisi orang yang dihormati. Ya, tidak boleh dia menyangka bahwa dia adalah orang yang berhak untuk dihormati dengan cara berdiri, sehingga dia menegur orang-orang apabila tidak dihormati dengan cara berdirinya tersebut. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, bagi yang ingin membahas lebih luas dalam hal tersebut, ya bisa dibaca dalam kitab Imam An-Nawawi maupun kitab syarah Sunan At-Tirmidzi. Ya, dalam pembahasan hadis tersebut. Ya, maupun syarah A'udul Ma'budnya syarah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang syarah-syarah hadis tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi yang membahas tentang membaca Al-Fatihah. Apakah wajib membaca Al-Fatihah di dalam salat atau tidak? Ya, sepakat para ulama yang membaca Al-Qur'an itu wajib, harus ada bacaan Al-Qur'an. Namun ulama khilaf apakah harus Al-Fatihah, yang lebih tepat adalah harus Al-Fatihah. Harus membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lainnya, dan wajib membaca di setiap rakaat. Ya, wajib membaca di setiap rakaat, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam bab tersebut. Dan juga apakah membaca surat ya di rakaat-rakaat salat, apakah di setiap rakaat atau di dua rakaat awal saja? Ya, dan yang lebih tepat adalah ya tetap disunnahkan, disyariatkan untuk membaca salat, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Baik itu di rakaat pertama maupun kedua, maupun di rakaat ketiga maupun rakaat keempat, di salat yang 3 rakaat atau salat yang 4 rakaat. Tetap disunnahkan hal tersebut berdasarkan hadis Abu Qatadah. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya tidak ada keterangan ya ada bacaan di salat ketiga dan salat keempat, maka hadis itu maskut anhu, yakni rakaat ketiga dan keempat itu didiamkan, ya tidaklah menunjukkan bahwa dinafikan, tidaklah menunjukkan bahwa bacaan di rakaat ketiga dan rakaat keempat, bacaan surat di rakaat ketiga dan keempat itu dinafikan, ya sehingga digabungkan satu dalil dengan dalil yang lainnya. Wallahu a'lam, ya ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.